Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sia TV One? Titian Kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Titi Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini, tentunya di acara Titian Kolbu. Apa kabar pemirsa Sia Titian Kolbu? Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya sudah bersama ibu-ibu yang alhamdulillah sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio ya Bu ya, menemani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ping, waduh, tambah muda kelihatannya ya. Seger gitu loh Bu. Ranum, waduh ranum. Dari pengajian mana nih? Depok. Alhamdulillah, nyampe di sini juga ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Pesantren Al-Falah Pondok Melati, Bekasi. Alhamdulillah sampai sini juga ya Bu ya. Insya Allah kita bisa menyimak ibu sama-sama ya Bu ya. Dan pemirsa, insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas mursyid atau guru. Nah, mursyid ini bisa menjadi guru kita waktu kita sekolah dulu ya Bu, guru kita untuk kita bisa menimba ilmu kerohanian, keimanan kita, guru ngaji. Sering ya Bu ya, waktu itu saya ada guru ngaji saya. Saya pun punya orang tua di Bandung sebagai mursyid saya. Dan insya Allah kita akan membahasnya dengan Ustadz Aswan Faisal yang akan hadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini pun guru saya Bu beliau ini. Guru-guruan. Guru-guruan. Baik, pokoknya Ustadz-Ustadz yang hadir di Titian Kolbu menjadi guru saya. Nah insya Allah Bu, apa yang beliau tausiahkan saya amalkan. Insya Allah doain ya Bu ya, semoga kita bisa mengamalkan segala macam apa yang Allah berikan ilmunya kepada kita semua. Baik. Nah Ustaz, apa yang namanya, apa artinya mursyid itu atau guru? Ustaz, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mursyid adalah kalimat yang berasal dari kata arsyada, telah memberi petunjuk. Jadi ada isim namanya isim fa'il, adalah mursyid yang memberi petunjuk. Jadi orangnya atau pribadi yang mengarahkan, membantu dan memberi petunjuk. Atau disebut juga sebagai an-nasir, yang menolong seseorang untuk diarahkan kepada kebenaran atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itulah mursyid. Mursyid itu artinya orang yang memberikan petunjuk kepada kita gitu ya Ustaz. Ya kita gak ngebayangin ibu-ibu, misalnya kita mendapatkan ilmu terus kita hanya di kulit luarnya saja, kita membaca satu ayat atau hadis tanpa kita berguru kepada siapa gitu. Nah mungkin ibu-ibu disini aja punya guru ustaja Bu di pengajiannya. Ada pasti. Kan guru, tapi ibu di sini juga ada kan. Nah Ustaz, apa saja dan siapa saja kriteria seorang untuk kita jadikan mursyid Ustaz? Ketika berbicara kriteria, maka sungguh yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus perhatikan dulu ya pemirsa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita hendak mengambil seseorang sebagai mursyid kita, maka kita harus perhatikan beberapa kriteria, termasuk adalah orang tersebut adalah orang yang dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah mungkin dari kalimat, dari perilaku atau ucapan yang disampaikan kepada kita itu adalah sesuatu yang mungkin tidak kita dapati pada buku-buku atau kalimat yang diucapkan, tidak kita dapati pada universitas-universitas tempat kita kuliah. Betul. Tidak didapati, karena mereka disebutkan sebagai milladun ka ilma. Itu orang-orang yang didapati mendapatkan ilmu langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pun harus kamil dan mukamil, artinya kesempurnaan. Dia harus punya kesempurnaan sebagai seorang mursyid. Ketika dia tersenyum, ketika dia memandang, genit apa enggak. Nah, ini hati-hati, karena banyak juga sekarang mengambil guru-guru spiritual tuh tiba-tiba ternyata si guru ini menzinahi muridnya. Ada belakangan ini banyak kejadian seperti itu ya. Mungkin karena berduaan dengan murid ya, ketika ngeliatin setan masuk kedip-kedipan. Nah, ini berbahaya ya Ibu. Nah, hati-hati. Jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terpelihara mestinya. Artinya pendengarannya adalah pendengaran Allah, penglihatannya adalah penglihatan Allah, tangannya adalah berbuat apa kehendak Allah, kakinya pun melangkah seperti yang apa Allah inginkan. Kemudian akhlaknya tidak tercela, ibadahnya bagus. Kemudian terdengar oleh kita ada beberapa keutamaan, ya. Dan lagi kriteria seorang mursyid itu adalah anak-anak bimbingannya betul-betul akhirnya menuju kepada jalan Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Tapi kalau keluar dari sini, hati-hati. Karena tidak sedikit orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah guru spiritual, namun di tengah perjalanan ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi prinsipnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita khawatirkan seperti itu ya Ustaz. Iya. Banyak sekali mengaku mursyid tapi akhirnya menjadi kita menjadi tersesat sebagai sesaannya ya Ustaz ya. Nah kalau misalnya memang bicara mengenai seorang mursyid, harusnya yang didapati atau yang ada dalam diri seorang mursyid itu punya keikhlasan ya Ustaz ya. Betul. Maksudnya kita berguru tanpa maaf beliau tidak diminta bayaran, apun kita harus harus membayar uang atau apapun gitu. Nah untuk kita bisa Ustaz menghormati mursyid gitu, kita ini sebagai jemaahnya ataupun kita sebagai anak didiknya gitu ya, dalam arti kata itu kita menghormatinya sebagai kita menghormati kepada orang tua kah disamakan, atau mungkin kita sebagai ya hanya sekedar ya memang beliau itu guru seperti guru kita waktu di sekolah dulu Ustaz. Baik, pertama yang harus kita pahami adalah kenapa sih harus ada mursyid. Nah ini dia, kenapa harus ada mursyid? Apa enggak bisa kita zikir sendiri, belajar sendiri, semuanya sendiri, atau sama dengan mandiri? Dalam urusan ibadah tidak mudah kita mandiri. Karena ingat, barang siapa orang-orang yang belajar tanpa guru, maka setanlah yang akan menjadi gurunya, biarpun dianggap benar. Nah, ingat bahwa mursyid ini berkiblat kepada sejarah Rasulullah. Ingat ketika Rasul sedang Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Di dalam ayat ini Rasul diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan yang panjang sampai tembus ke langit. Isra wal mi'raj. Isra itu adalah perjalanan yang horizontal, kemudian mi'raj adalah perjalanan vertikal. Nah, ketika Rasul melakukan perjalanan horizontal dan vertikal ini pun di guidance, dibimbing, diarahkan oleh malaikat Jibril. Bahkan ketika Rasulullah sedang melakukan Isra Mi'raj, kemudian Rasul mencium bau harum. Wahai Jibril, harum apakah ini? Kan sebagai murid pasti bertanya. Sang mursyid, sang guidance, ya, sang pemberi petunjuk utusan dari Allah yaitu Malaikat Jibril mengatakan, oh itu makam kubur Siti, siapa yang harum, tukang ini, tukang sisir, apa, tukang sisirnya, Masyidah. Kemudian ditanyakan lagi, saya sholat sunnah tadi itu tempat apa? Jadi mursyid ini tempat bertanya, melakukan diskusi, akhirnya ada ilmu di sana. Ini urusan perjalanan dunia. Kemudian mi'raj, ketika di langit, tembus ke langit sampai ke satu tuh sampai ke atas. Di saat itu ketika Rasul berada di atas buruk, dipanggil oleh seorang kakek tua. Halumma ya Muhammad, kemari Muhammad. Rasul pas mau tengok si mursyid ini yaitu Malaikat Jibril, jangan kau tengok, lurus ke depan. Jangan kau jawab dia. Ketika melalui perjalanan itu selesai, ditanya, wahai Jibril, tadi siapa? Itu iblis. Seandainya engkau menjawab panggilannya, maka umatmu akan senang menjawab panggilan iblis. Jadi dari kisah Isra Mi'raj ini merupakan salah satu bukti kuat bahwa Rasul sendiri dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika melakukan perjalanan di bumi dan melakukan perjalanan di langit. Dan malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan arahan-arahan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Seandainya Rasul berjalan sendiri, memang Allah akan membackup. Namun tidak ada cerminan, tidak ada pelajaran bahwa manusia ini, kita sebagai umat manusia yang mengaku beragama Islam dan beriman kepada Allah, mungkin kita tidak mengerti tentang apa itu petunjuk dan orang yang memberi petunjuk atau disebut mursyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja perlu mursyid, gimana kita ya Bu ya? Ya ampun. Iya, kita akan lanjutkan pemirsa, tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insyaallah. Kita tidak bisa membayangkan jikalau kita ingin beribadah atau kita menggali suatu ilmu tanpa adanya guru pendamping. Ya Ustaz ya, karena khawatir kita salah jalan. Yang tadi ya mungkin kita membaca sepenggal hadis ataupun riwayat ataupun yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran pun tanpa harus kita bertanya lebih lanjut kepada seorang mursyid. Nah Ustaz, apakah tanggung jawab yang dipikul oleh seorang mursyid itu sama dengan tanggung jawab misalnya kita berbuat salah, misalnya suatu sikap kita berbuat salah, itu tanggung jawabnya sama Ustaz nanti? Seorang mursyid, ia merasa bahwa yang dibimbingnya adalah tanggung jawabnya. Namun tetap endingnya atau segala sesuatu hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya satu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Sungguh engkau, ini kalimat Allah kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Sungguh engkau tidak akan dapat bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, namun Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Artinya mursyid ini hanya sebatas mengarahkan, mengingatkan agar kita senantiasa bertakarrub kepada Allah, salah satunya dengan memperbanyak zikrullah, dengan selalu memperbanyak. Kenapa ibu, bapak, dan pemirsa yang dirahmati Allah, seandainya hati ini selalu kosong tanpa zikrullah, maka na'udzubillah dia akan diisi oleh syaitan. Dalam sabda Rasulullah disebutkan, ma min adamiyyin illa biqalbihi bitan, tidaklah seorang anak Adam kecuali di hatinya ada dua buah rumah. Di ahadi mas syaitan, ya, salah satu rumah itu dihuni oleh syaitan dan rumah yang satunya dihuni oleh malaikat. Kalau orang ini berzikir terus kepada Allah dalam keseharian, astagfirullahaladzim, sambil duduk begini pun bisa dapat 3000 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, ketika kita minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Dan ini amalan yang sering dilakukan oleh para mursyid beserta murid-muridnya, agar selalu membersihkan hati. Qad aflaha man tazakka, telah mendapatkan kemenangan orang-orang yang bisa membersihkan, terus dibersihkan hatinya. Jadi tidak ada kedengkian. Nah, itulah kenapa para mursyid ini sangat berbeda dengan orang-orang yang kita anggap bisa melakukan sesuatu. Namun kalau sekiranya yang dilakukan ini di luar Al-Qur'an dan Sunnah, maka hati-hatilah. Tapi kalau yang dilakukan ini semua sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itulah mursyid kita. Ya, baik ibu, ada yang mau bertanya silakan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Gina, mau bertanya Pak Ustaz. Apa sih bedanya Ustaz, guru spiritual dan paranormal? Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya seperti sama ya. Kelihatannya seperti sama. Namun dari kriteria yang tadi kita bahas ya, tentang seorang mursyid, kriteria itu tidak dimiliki oleh seorang paranormal. Ingat bahwa beberapa paranormal itu ya, paranormal itu selalu berhubungan dengan makhluk gaib yang bernama jin. Media yang dijadikan hubungan membantu segala urusan itu adalah jin. Biarpun katanya kembali kepada Allah, namun ingat, dalam urusan jin, manusia dilarang meminta sesuatu kepada jin. Bersahabat boleh, tapi tidak boleh meminta dan meminta tolong. Ketika kita merasakan sesuatu, seorang mursyid tidak berhubungan dengan jin, ia berhubungan dengan Allah. Ketika ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, dia minta kepada Allah, maka apa yang dimintanya, apa yang dikhawatirkan akan terjadi, kemudian dia berdoa, Allah turunkan malaikat ke sana. Bukan jin. Ternyata jin sendiri perlu pertolongan. Tapi ketika kita minta kepada Allah, maka Allah turunkan para malaikat untuk membantu kita. Sebagaimana dulu ketika perang Badar, Rasul sudah luka-luka, kemudian para pendamping Rasul sudah ada yang tewas, ada yang cacat, sudah tidak bisa melindungi Rasul. Saat itu Sayyidina Ali yang berjauhan dengan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, kaget. Kenapa? Dia lihat ada dua orang di mengelilingi Rasulullah, sedang bertempur keras, bertempur dahsyat. Siapa itu? Sedangkan Sayyidina Ali tidak mengenal siapa orangnya. Ternyata Allah turunkan malaikat untuk bertempur seperti apa adanya. Jadi sangat-sangat berbeda sekali antara paranormal dan mursyid. Iya. Ya, kalau paranormal biasanya suka ada kemenyan, kalau mursyid insya Allah gak ada. Baik, silakan Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heni dari Depok. Bagaimana Pak Ustadz, bagi seorang mualaf perlu tidak guru spiritual untuk mualaf itu sendiri? Iya, iya. Baik. Ketika seorang mualaf, apakah ia perlu seorang guru spiritual? Perlu. Namun alangkah baiknya sang guru ini lebih mengarahkan kepada si mualaf untuk memahami hukum-hukum fikih terlebih dahulu, tentang bagaimana beristinja, tentang bagaimana mandi besar, kalau perempuan mandi nifas, mandi haid, atau yang sejenisnya. Itu dulu yang harus diarahkan oleh seorang mursyid. Tapi saya yakin dan percaya para mursyid ketika berhadapan dengan mu'allaf, yang ditekankan olehnya adalah hal-hal seperti ini yang sifatnya fundamental. Karena tidak sedikit loh, belakangan ini ada segelintir masyarakat yang asik dengan tasawuf, tasawuf. Jadi kalimat mursyid ini lebih khusus kepada ilmu tasawuf ya, yaitu ilmu mensucikan hati, mensucikan jiwa dari segala kekotoran-kotoran atau sifat-sifat yang buruk. Nah, tidak apa, ada segelintir masyarakat kita yang asik dengan tasawuf, tapi mereka lupa ketika mereka istinja, mohon maaf, masih ada kotoran di ujung lubang tempat keluar kotoran. Bagaimana mungkin dia bisa sholat? Ketika ia habis pipis, ya, ia bersihkan seadanya. Bahkan ada yang tidak dibersihkan, kemudian dia belajar ilmu tasawuf. Bagaimana mungkin bisa diterima? Jadi ingat yang fundamental lebih dahulu. Dasarnya dulu. Ibarat sebelum mendirikan tiang, fondasi harus dikuatkan bagi para mu'allaf. Nah, setelah ini kuat, ingat Islam itu tiga hal yang harus kita cermati. Yang pertama adalah al-Islam. Ketika Rasul didatangi oleh Malaikat Jibril berupa manusia, Malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah di hadapan para sahabat, ma huwal Islam, apakah Islam itu? Nah, dari Islam inilah ada lima hal ya, rukun Islam. Dari rukun Islam ini lahirlah ilmu fikih, bagaimana bersyahadat, bagaimana sholat dengan segala macam persiapan sebelum sholat, bagaimana berzakat, lahirlah ilmu fikih. Nah, kemudian yang kedua, malaikat ini bertanya kepada Rasulullah, sekaligus mengajarkan, sekaligus menjadi mursyid buat Rasulullah. Ya Rasulullah, ma huwal iman? Iman itu akhirnya dijawab, rukun iman ada berapa? 6. Percaya kepada Allah, para malaikat, hari kiamat, terus segala sesuatu tentang rukun iman. Lahirlah dari yang 6 itu ilmu yang disebut ilmu tauhid. Iya. Ilmu akidah. Apakah cukup tauhid dan akidah saja? Tauhid, akidah dan Islam, apa dan ilmu fikih saja? Tidak. Apa yang diajarkan malaikat? Wa ma huwal ihsan? Apakah ihsan itu? Ihsan itu dijawab, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa annahu yarah. Artinya gini, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihat dirimu. Kalaupun engkau tidak sanggup, maka rasakan engkau melihat Allah. Jadi sebaliknya, Kalau kita tidak sanggup melihat Allah, rasakan Allah melihat kita. Artinya diri ini selalu merasa dimonitor. Ketika ibadah, ya jangan sampai seperti ibadahnya apa mayat hidup, jasadnya di sana, jiwanya lagi jalan-jalan. Jangan, jadi seperti itu. Tetap hadirkan hati bihudhuril qalb dalam sholat. Ingat ketika kita Allahu Akbar, Allah hadir depan kita langsung. Jadi jangan main-main. Kenapa? Itulah kenapa dari yang ketiga ini ihsan, lahirlah satu hukum yang bernama tasawwuf. Merasa dimonitor oleh Allah, dia sucikan hati. Dia rasa, ya Allah, seandainya ada dengki di sini, engkau pasti tahu ya Allah. Nah itu dia. Nah, kalau ini terbaliknya Ustaz, ketika kita menjadi seorang makmum atau jemaah dari seorang mursyid, ternyata mursyid itu mengajarkan yang tidak benar atau menjadi sesat kitanya. Itu bagaimana Ustaz? Seandainya seperti itu terjadi, yang saya khawatirkan adalah kondisi jamaahnya. Dari sini saya berpesan kepada para jamaah yang mengikuti guru, senantiasa kita pun belajar tentang fikih yang tadi kita bahas, tentang akidah dan tauhid. Kalau ihsan kita belajar dari mursyid, namun fikih dan tauhid kita harus perkuat juga. Jadi ketika mursyid kita mengarahkan sesuatu yang bertolak belakang dengan Al-Quran atau yang kita pahami dalam fikih, maka ingat, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada toleransi taat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mursyid ini mengajarkan, kalau kamu ingin keluar melakukan uzlah untuk berzikir supaya hati kamu bersih, jangan ada yang lihat. Nah, satu ketika kita keluar, orang pada datang pada ikutin kita. Wah, mau uzlah nih, mau uzlah. Kan hati kita kotor. Waduh, orang pada memuji saya. Akhirnya ditanya Pak Guru, Pak Mursyid gimana? Kata Pak Mursyid, yaudah kau lakukan sesuatu yang dibenci oleh masyarakat. Dia nyolong jemuran. Nyolong jemuran, dibenci orang. Pas dia keluar ingin uzlah, ya, orang malah mencibir. Apa itu? Apa itu? Nah, hatinya malah lebih bersih. Satu sisi yang ia kejar adalah kesucian hati. Tidak ada riya, tidak ada sikap ingin dilihat orang, ingin didengar, ingin dipuji. Namun satu sisi ia telah melanggar pagar syariah, yaitu mencuri. Ingat, tidak boleh. Ibarat bahtera. Bahtera, lautan dan isi dalam lautan itu adalah syariah, ya. Syariah, kemudian ada makrifat dan hakikat di sana. Syariah itu bahtera. Enggak boleh kita bocori bahtera itu. Kalau bocor maka tenggelam semua. Tadi kita akan lanjutkan ya tentang musik ini. Ibu juga pastinya ingin bertanya lagi. Dan kemana-mana pemirsa, Titi Angkobu akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Insya Allah. Subhanallah, jika kita membahas mursyid, kita tidak bisa mengucapkan hanya terima kasih ya Ustaz ya. Karena melalui petunjuk beliau-beliau ini, kita selalu diberi hidayah, diberi keberkahan dan kemudahan untuk kita bisa menggali ilmu kita, terutama untuk takarrubillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, amalan-amalan apa sih yang dilakukan para mursyid-mursyid itu subhanallah yang insyaallah bisa menginspirasi kita untuk kita pun belajar dari beliau-beliau Ustaz? Yang paling mereka tidak lepaskan adalah seperti yang pernah diamalkan Rasulullah dan diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa para mursyid ini senantiasa berzikir kepada Allah. Rasul pun demikian. Yadhkurullah fi kulli ahyan. Jadi setiap kesempatan Rasul itu berzikir, enggak pernah Rasul hilang daripada zikir. Bahkan Rasul pernah bersabda, kalau engkau lewati taman-taman surga, farta'uha, maka mampirlah ke taman surga. Bingung sahabat, kok di dunia ada taman surga? Ternyata yang dimaksud dengan taman surga ini adalah majlis-majlis zikir. Jadi zikrullah ini sangat penting buat para mursyid. Dan zikrullah ini dilakukan oleh para mursyid-mursyid yang sudah pada level-level waliullah, itu lebih kuat lagi. Bahkan hati-hati dengan para wali, doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam sebuah sabda Rasul sebutkan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan berperang dengan mereka. Kalau Allah sudah umumkan perang, hati-hati. Jadi wali-waliullah ini adalah orang-orang simpanan Allah di bumi ini untuk memberikan bimbingan atau menjadi mursyid bagi hamba-hamba Allah yang terkadang imannya yazid wa yangkus, kadang kuat, kadang rajin sholat, kadang gak mau ngegosip, ya, kadang gak suka begini, gak suka begitu, tapi kadang dilakukan juga. Dan ini pernah dihadapi oleh Hanzalah al-Usayyidi. Jadi Hanzalah pernah ngomong kepada Abu Bakar, aku ini munafik, aku ini munafik. Langsung disaret sama Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, Hanzalah ini munafik. Kenapa? Hanzalah bercerita, ya Rasul, ketika kami sedang berada denganmu, kau ceritakan tentang surga, maka seakan-akan kami berada di surga. Ketika kau ceritakan tentang neraka, seakan-akan kami berada di neraka. Tapi ketika kami kembali kepada keluarga kami, duduk bermain dengan istri dan anak kami, main di pekarangan kami, kami lupa kembali kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, apa seandainya engkau istiqomah, tetap berzikir kepada Allah, tidak lepas zikrullah, niscaya para malaikat akan menyalamimu di tempat tidurmu. Inilah betapa tinggi nilai zikrullah di hadapan Allah. Barang siapa yang ingat Allah, maka Allah akan mengingat dia. Tidak akan sedetik pun Allah akan lupakan. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, lidah ini jujur, jujur, tanya pada diri sendiri, lebih banyak mana lidah ini bicara tentang dunia atau sering menyebut nama Allah? Jujur, seharian 24 jam Allah kasih waktu, ternyata lidah ini lebih banyak bicara dunia daripada menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah. Inilah yang salah satu amalan yang sangat penting buat para wali Allah. Selain itu mereka melatih diri, menempa diri untuk menjauhkan dan melepaskan syahwat, dalam arti kebutuhan akan dunia itu sangat dikurangkan. Dia selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta dunia itu sudah mulai dilepaskan oleh mereka. Ingat, makin kita lepaskan dunia, dunia makin ngebuntutin. Kalau sebaliknya, makin kita kejar dunia, makin kabur entah kemana tuh dunia. Berarti istilahnya beban seorang mursyid itu sangat berat. Sangat berat, sangat berat. Itulah apa? Benar-benar orang yang ikhlas, yang tawadu. Betul, tawadu, ikhlas. Dan yang paling penting sabar. Iya. Baru diarahkan untuk taat, iya, rajin zikir, tiba-tiba ketemu cewek, lirik-lirikan. Iya, aduh. Mojok. Murs pas datang lagi ke guru-guru cuma lihat, ya Allah, bikin dosa. Iya, iya, betul, betul, iya. Baik, baik. Ya, silakan Ibu yang mau bertanya, silakan. Dari mana dulu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak Ustaz, ya. Apa gunanya orang alim apa Ustaz? Apa yang berapa bedanya orang alim yang Ustaz? Dengan ibu siapa, ibu, maaf? Ibu Eni. Iya. Jadi perbedaan antara ulama yang betul-betul karena Allah dengan ulama su, ya, ulama akhirat atau ulama su. Ulama akhirat itu adalah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadah-ibadahku, apapun itu bentuknya, matiku, hidupku hanya untuk Allah. Inilah mereka ulama-ulama akhirat yang mereka menganggap bahwa apa yang dijanjikan Allah di akhirat itu jauh lebih besar dibandingkan wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali yang berkilau, yang memikat tapi menipu. Lihat Rasulullah ketika Rasul mengangkat gelang emas, ya, agar Siti Fatimah memakainya, Rasul ambil ranting kecil, itu gelang cuma satu buah saja, Rasul ambil ranting kecil, mukanya dibuang ke sana, diangkat sama Rasulullah. Aisyah, Siti Fatimah, pakai. Saking jijiknya dengan emas Rasul, karena lihat berapa banyak manusia yang tertipu dengan emas perhiasan, akhirnya lupa sholat, lupa ibadah, durhaka kepada Allah. Rasul itu jijik dengan seperti itu. Namun ingat, tetap Rasul mengarahkan kita untuk senantiasa menjadikan atau memanfaatkan dunia ini untuk Allah dan karena Allah. Dan kalau ulama-ulama su adalah ulama-ulama yang segala sesuatu diukur dengan dunia. Ya, segala sesuatu diukur dunia, segala sesuatu sifatnya dunia. Kemudian senang duduk dengan sultan, ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan bahkan yang paling buruk adalah mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini ulama su yang asli, original su. Jadi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itulah perbedaannya ulama su dengan ulama akhirat. Maksudnya untuk kepentingan pribadi sendiri gitu, Ustaz, ya? Betul. Tidak untuk umat, untuk kebaikan. Betul. Iya, baik. Nah, Ustaz, kalau bicara juga mengenai seorang mursyid ini, tentunya kita harus selalu menjaga hubungan yang baik ya dengan seorang mursyid ya gitu. Iya. Tapi kadang saya merasa saya punya guru gitu, Ustaz, ya. Dan saya kalau ke beliau itu saya belum ngomong apa gitu, beliau udah tahu saya kurang ini, kurang itu, kurang ini, subhanallah. Berarti guru mursyid saya itu subhanallah bertanggung jawab dengan amal ibadah saya di dunia dan di akhirat juga ya, Ustaz, ya? Betul. Sama. Beliau juga tahu saya bagaimana. Ya. Kenapa? Jadi kadang pas kita tunggu malu banget. Kenapa? Karena saya pernah ngobrol dengan beberapa orang saleh, orang yang dekat kepada Allah, ya. Jadi jangan jauh-jauh dengan orang yang dekat sama Allah. Jangan jauh-jauh. Ya. Kenapa? Karena kedekatan dia kepada Allah, Allah percikkan cahaya Allah. Makanya Rasul menyebutkan bahwa para wali-waliullah itu wajahnya adalah nurullah, cahaya Allah. Dan nanti di yaumil mahsyar Allah akan tempatkan dia di atas manabir, mimbar-mimbar min nur yang terbuat dari cahaya. Bahkan ketika Rasul Isra Mi'raj, ya, Rasul ketika Isra Mi'raj, Rasul naik ke tempat di mana ada lauh atau tempat dituliskannya tentang seseorang, Lauhil Mahfud. Di sana tempat pena, lauh itu tempat pena. Rasul cepat terkejut. Kenapa terkejut ya? Di samping pena itu ada manusia terbuat dari cahaya. Bentuknya manusia tapi cahaya. Rasul bingung, siapa ini? Dalam hati Rasul berkata, apa kemuliaan yang Allah berikan sampai dia menempati langit tertinggi, kemudian tidak kelihatan wajahnya, hanya cahaya. Jadi itu manusia, bentuk tubuhnya manusia, tapi bercahaya, keluar cahaya. Tidak kelihatan wajahnya. Ketika ditanyakan pada Malaikat Jibril, sang mursyid, guidance Rasulullah, wahai Jibril, siapakah itu? Apa kata Jibril? Dia adalah orang yang hati dan lidahnya tidak berhenti dari berzikir. Dalam setiap kesempatan dia senang, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, mursyid itu Allah berikan kelebihan, yaitu apa? Hati kita bicara dengan hatinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pemirsa datang ya ke mursyid, kita baru begini saja, itu mursyid ngeliatin. Hatinya ngomong sama hati dia. Tadi habis berantem sama laki ya. Tadi habis mencaci maki suami. Kalau dia seorang istri, oh, tadi ngambil uang di belakang pintu, celana suami ngegantung di sana diambil. Ketahuan sama mursyid. Langsung nanti pas duduk diberikan arahan oleh mursyid, dia ngomong dulu, mursyid enggak langsung ngomong, diam aja terus diarahkan, baru Bu mursyid bilang, "Jangan begitu, enggak boleh." Ya. Kayak ditampar itu. Baik, Ustaz, kita akan lanjutkan dengan kesimpulan dan bagaimana untuk kita bisa selalu memuliakan dan mendoakan mursyid kita ya Bu ya. Tetap jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ridwan Kolbu, insya Allah. Sebagai seorang murid atau jemaah dari seorang mursyid, kita harus selalu senantiasa menghormati Bu ya, untuk kita selalu senantiasa menjaga hubungan harmonis, menghargai pada seorang mursyid. Tapi yang menjadi khawatiran kita, jangan sampai kita mengkultuskan seorang manusia ataupun guru itu, Ustaz ya. Nah, bagaimana sih kita bisa menjaga untuk jangan sampai guru ini malah merusak akidah kita nantinya, Ustaz? Iya. Biasanya insya Allah para mursyid itu akan mengarahkan ya. Jadi kembali lagi kita ingatkan bahwa mursyid ini dikenal dalam istilah ilmu tasawuf atau dalam hadis Rasul al-ihsan mengajarkan kita agar senantiasa diri ini merasa dimonitor oleh Allah. Kalau kita secara kasat mata atau secara batin tidak mampu melihat Allah, maka rasakan Allah melihat dirimu. Nah, melalui mendekati orang-orang yang sudah Allah cintai atau para wali-waliullah dan para mursyid. Ingat, Rasul pernah bersabda, di atas bumi ini ada kunci-kunci Allah. Siapakah mereka? Yaitu para wali-waliullah. Yang kalau kita melihatnya, yang melihat akan langsung berzikir kepada Allah. Coba perhatikan ulama-ulama yang tawadhu, ketika dia lewat depan kita, langsung hati ini ingin berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menjadikan beliau itu punya daya tarik tersendiri yang kuat buat manusia. Jadi para ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama sufi atau disebut juga sebagai wali-waliullah ini adalah betul kekasih-kekasih Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala apabila ia meminta maka dikabulkan doanya. Itulah kenapa Pak Cece kita suka minta tolong ya, tolong guru doakan kami. Itu insya Allah mungkin doa kita tidak dijawab, tapi doa beliau Allah jawab. Ini salah satu usaha kedekatan kita kepada para mursyid. Supaya apa? Agar kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya baik. Nah, Ustaz, kalau tadi kan Ustaz bicara mengenai bagaimana untuk kita selalu bisa selalu mendoakan atau memuliakan musyrik itu sendiri ya Ustaz ya. Tapi tadi ada seorang yang udah dikasih tahu nih tapi masih tetap bandel Ustaznya sih. Bagaimana sih sabarnya seorang musyrik ini pengalaman tuh untuk bisa supaya dijewer juga nggak mungkin dikasih tahunya gitu. Gimana sih Ustaz? Memang gini. Kalau kita tidak menghormati guru, berarti kita bertolak belakang dengan apa yang diajarkan kepada kita. Itu salah satu bentuk kedurhakaan murid kepada guru. Makanya salah satu bentuk penghormatan murid kepada guru adalah ikuti petunjuk dari guru, dan nanti guru ini, mursyid ini akan melihat perkembangan kita jauh lebih baik. Makin sering ketemu, jadi rajin ketemu ya. Kalau saya kadang suka gak rajin gitu ya, males agar ya Allah. Rajin ketemu guru, ketemu kiai, ketemu mursyid, nanti diarahkan oleh beliau. Mungkin ada berita-berita baru ya. Karena ingat, Rasul sendiri kan suka dibisikkan sesuatu. Jadi orang-orang saleh itu yang mendapat petunjuk oleh dari Allah itu sering dibisikkan sesuatu oleh para malaikat, diberikan kabar, diberikan petunjuk. Termasuk ada bencana apa-apa, dia akan lebih tahu lebih dulu. Nah, jadi kalau ada anak-anak ya atau murid yang tidak mengikuti saran gurunya, mengikuti petunjuk gurunya, malah makin jauh dari Allah, sungguh dia telah durhaka kepada gurunya. Ingat, orang yang durhaka kepada guru sama saja dia menyakiti gurunya. Iya. Padahal ketika kebaikan itu bukan untuk siapa, bukan untuk gurunya. Betul. Untuk diri sendiri agar kita lebih taat kepada Allah, hati ini lebih ikhlas. Guru tuh cuma pengen apa? Agar suatu hari nanti pandangan mata kita adalah pandangan Allah. Iya. Telinga kita yang kita dengar adalah apa yang Allah inginkan. Ucapan kita, lidah kita adalah apa yang Allah inginkan. Tangan kita berbuat apa yang Allah inginkan. Kaki kita apa yang Allah ingin kita langkahkan. Itu saja. Karena selama ini tangan, mata, hati semua digantikan oleh iblis, dijajah oleh iblis lebih ridho. Na'udzubillahimin dzalik. Iya baik, ibu-ibu dan pemirsa tentunya di rumah yang menyaksikan titian kolbu yang berjaya di mursyid. Kita doakan ya Bu ya, semoga beliau-beliau diberi kesehatan ya Bu. Amin. Panjangkan umurnya sehingga bisa memberikan ilmu lagi kepada kita, diberkahi, dirahmati seluruh keluarganya, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz terima kasih ya, banyak. Sama-sama. Mursyid saya juga. Terima kasih Pak Mursyid. Salam untuk keluarga Pak Mursyid. Ibu-ibu terima kasih Bu ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam untuk keluarga dan ibu-ibu juga di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Insya Allah kita ketemu lagi. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah setia selama satu jam ini menemani kami di Titian Kolbu. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3:30 pagi hanya di TV One. Menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Cici Kirani, Ustaz Aswan, Mistaklu pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.